Apakah saya sebagai seorang istri berdosa jika membuat orang tua saya rindu kepada saya, sementara saya ikut suami di tempat yang jauh dari rumah orang tua dan suami belum ada kemampuan untuk pulang? Atas jawabannya diucapkan jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Seorang wanita yang salihah adalah seorang wanita yang taat pada Allah dan Rasulnya dan kemudian pada suaminya. Sebagaimana diriwayatkan, kalau saja seorang wanita, kalau saja boleh seorang sujud pada orang lainnya, maka niscaya aku akan suruh seorang wanita untuk sujud pada suaminya dan seorang laki-laki sujud pada ibunya. Sehingga terimalah kodrat yang Allah takdirkan kepadamu sebagai wanita, maka dia harus lebih taat pada suaminya. Silahkan kamu telpon kepada orang tuamu, meminta maaf dan sebagainya, bahwa suami saya masih belum mampu untuk pulang kampung dan sebagainya. Silahkan, itu suatu kebaikan, suatu amal saleh untuk menenteramkan orang tuamu. Tetapi ketaatanmu lebih kepada suamimu daripada kepada orang tua. Barakallahu fikum.